Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Kita mengkaji ayat 64 dari surat An-Nahl, surat yang sangat membahagiakan kita karena pancaran dari lebah adalah kebahagiaan. Madu yang diminum akan menyehatkan. Begitulah Al-Quran digambarkan Allah dalam ayat 64 ini dengan pancaran kebahagiaan, tumbuh petunjuk dan kasih sayang bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Alkitab Al-Qur'an. Tugasnya diantaranya menjelaskan apa yang kabur, apa yang samar, apa yang salah yang terjadi bagi kaum Arab dan apa yang terjadi di alam semesta ini. Tujuannya apa? Supaya arah hidup ini jelas, supaya visi hidup sekali ini menjadi nyata, supaya misi yang kita bangun ini menjadi tercerahkan. Alangkah susahnya kita kalau pergi ke suatu daerah rupanya kesasar ke sana kemari karena tidak mendapatkan arah yang jelas. Namun Allah menggambarkan, bila Anda beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran itu, jadikanlah pedoman hidup hingga visi dan misi menjadi jelas. Apa visi dan misi itu? Allah, kita ingin hidup yang sekali ini hidup dalam keadaan bahagia. Allah ingin kita hidup yang sekali ini hidup dalam keadaan mudah. Allah menginginkan dari kita hidup yang sekali ini hidup yang menyenangkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus, jalan yang mudah, jalan yang penuh dengan kesenangan, itulah visi misi hidup orang yang beriman yang dijabarkan petunjuk dan pelaksanaannya di dalam kitab suci Al-Qur'an yang karim, yang mulia, Al-Majid, yang pemurah. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, akan menjabarkan bagaimana keagungan Al-Quran sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan informasi serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Salah satu syaratnya adalah seorang muslim harus mendalami Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tapi mencoba untuk memahami Al-Quran, menggali ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran, menangkap pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala untuk dia jalankan di dalam kehidupannya, dan mencobalah yang terbaik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran, sebagaimana digambarkan oleh Aisyah istri beliau, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah seperti yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang paling tinggi tingkatannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Caranya tidak mesti harus baca Al-Quran semuanya baru kemudian diaplikasikan. Karena yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW adalah mereka membaca 10 ayat dan kemudian mereka baca ayat ini, mereka pahami dan mereka tidak pindah ke ayat yang selanjutnya kecuali setelah mereka berusaha memahami ayat ini dengan baik dan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Intinya adalah mencoba untuk berbuat sedini mungkin, ya, mencoba untuk memahami sesuatu itu walaupun sedikit, mencoba untuk mengkajinya secara lebih dalam walaupun itu tidak harus menyeluruh semuanya. ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi bukan berarti Anda harus baca Al-Qur'an khatam dulu 30 juz atau hafal dulu 30 juz ya, atau nunggu dulu bulan puasa baru kemudian mengaplikasikan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan. Tidak. Jangan tunggu sampai nanti. Berbuat sedini mungkin, melakukan hal sedini mungkin, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kehidupan. Ya, saya tadi sangat setuju ketika Ustaz Jainal menggambarkan bahwa ini adalah petunjuk kehidupan. Hidup sekali, maka hidup kita itu harus kita gunakan untuk kebaikan semaksimal mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, hidup yang sudah kita jalani saat sekarang ini, apakah sudah merupakan hidup yang terbaik, ataukah kita malah bingung dengan kehidupan yang kita jalani ini? Ya. Apakah waktu-waktu yang sudah kita lewati, ya, menit-menit berharga di dalam kehidupan kita, detik-detik yang kita jalani di dalam kehidupan kita, apakah sudah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat? Sudah kita berusaha untuk mencapai cita-cita dan tujuan kita, ya, sebagaimana yang kita inginkan? Ataukah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini hanya sekedar menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Kalau itu terjadi, maka sangat naas sekali, karena hidup kita yang sekali saja ini di dunia itu ternyata harus kita jalani dengan penuh ketidakbaikan, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan pasti tidak akan mampu untuk mewujudkan apa yang sudah kita cita-citakan. Oleh karena itu, mari kita isi hidup kita yang sekali ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak memberikan kebaikan dalam kehidupan, ya. Tinggalkan segala permainan yang terlalu banyak, senda gurau yang terlalu berlebihan, ya, kebersamaan yang tidak memberikan manfaat apa-apa, ya. Cobalah menata kembali kehidupan kita, karena hidup kita hanya sekali, dan sekali itu harus kita isi dengan kebaikan. Ya, terima kasih. Perdana ayat 64 ini disebutkan dimulai dengan anzalna, kami menurunkan. Berarti apa? Sebelumnya Al-Qur'an itu berada pada posisi yang tinggi. Artinya apa? Orang yang meresap ajaran Al-Qur'an dan mempraktekannya adalah orang-orang yang tinggi dan mulia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang mengamalkan Al-Qur'an itu orang lepe-lepe, orang lobe-lobe gitu ya kan. Itu salah. Sebenarnya orang yang mengamalkan Al-Qur'an adalah orang-orang yang berwibawa, karismatik. Karena apa? Karena dia mulia bersama dengan Allah yang maha mulia. Karena ini adalah perkataan Allah dan firman-Nya. Litubayyin lahumul ladzi ikhtalafu fi, untuk menerangkan. Kalau ada permasalahan hidup ini, buka Al-Quran dan bacalah, kemudian renungkan ayatnya, maka ayat itu akan memberi solusi bagi kehidupan kita. Maka kenapa kisah Nabi Musa itu berada bertebaran di mana-mana? Mungkin ketika kita membacanya di satu di beberapa halaman yang kita buka, akan menjadi solusi hidup kita pada masa yang kita baca itu. Inilah litubayyina lahum, ada kejelasan. Kemudian di samping itu ada hudan, ada petunjuk, ada hidayah. Karena apa? Karena ketika disebutkan hudan itu nakiroh, kita membacanya, kita akan mendapatkan petunjuk dari arah yang tidak duga-duga. Boleh jadi inspirasi kita terbuka, ide kita tertuang, boleh jadi orang memperingatkan kepada kita, memberi petunjuk ke arah yang benar, boleh jadi orang tua kita memberi inspirasi kepada kita, ataupun istri dan anak-anak kita memberi petunjuk, sehingga arah dari hidup yang sekali ini menjadi tercerahkan dan termudahkan. Hudan dalam bentuk nakiroh menggambarkan bahwa dia bisa datang dari berbagai petunjuk yang dimulai ketika kita membaca Al-Quran. Warahmatan, Al-Quran itu juga menjadi rahmat, kasih sayang. Betapa banyak orang mengharapkan kasih sayang, rumah tangga miskin kasih sayang. Karena apa? Karena tidak pernah dilantunkan Al-Quran di rumahnya. Bayi nawiru buyutakum biqiraatil Quran, pancarkan rumahmu dengan cahaya rahmat, cahaya kasih sayang Allah dengan membaca Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan. Walaupun hingar-bingar musik begitu dahsyatnya, tapi sebenarnya hatinya hampa. Karena apa? Tidak ada kasih sayang di dalamnya. Inilah rahmat. Ketika rahmat dibacakan, ketika Al-Quran dibacakan, tumbuh rahmat. Begitu juga ketika ajaran Al-Quran diimplementasikan, sang ayah menyayangi istri, sang ayah menyayangi anak-anaknya, anak-anak menghormati kedua orang tuanya, istri menyayangi suami, suami menyayangi istri. Ada kehangatan rumah tangga yang didapat dengan mengkaji dan mengaji Al-Quran secara tadarus bersama-sama. Ustaz Perdana, kebiasaan tadarus ini mulai mengikis di rumah masyarakat muslim. Bagaimana mengoptimalkannya, Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, harus kita akui bahwa memang kondisi keluarga saat sekarang ini, fenomena masyarakat sudah mulai menjauh dari Al-Quran, bahkan sampai membaca Al-Quran itu sendiri. Kalaupun di dalam rumah tangga itu yang paling rajin membaca itu adalah orang tuanya misalnya, anaknya malas ya, dan dia tidak berusaha untuk mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran. Atau ada anak yang disekolahkan agama oleh orang tuanya, membaca Al-Quran, mengkhatamkan, tapi orang tuanya sendiri tidak mau mengikuti kebiasaan baik si anak ini tadi ya. Jadi bagaimana caranya membudayakan membaca Al-Quran? Saya kira kita mulai dari karena kalau sudah Allah bisa karena terbiasanya itu. Kalau sudah terbiasa maka akan mudah melakukan sesuatu. Jadi mulailah mencoba untuk mensuasanakan atau mengkondisikan Al-Quran di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Mulai dari memutarkan kaset-kaset mungkin yang membacakan Al-Quran. TV. Ya, TV juga dikurangi. Atau kalaupun buka TV, cobalah cari channel-channel yang menampilkan acara-acara agama yang bisa memotivasi seseorang untuk lebih memahami agamanya. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu mengangkat derajat, Al-Quran itu membahagiakan. Caranya tadi, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil. Di antara mempraktekkan Al-Quran yang membahagiakan itu, hilangkan rasa dendam, berbagilah dan tebarkan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.